عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سأرمتي، لتلنصم رباب ما جاء في حشر الناس إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، وفي أول من يكسى منهم، وفي أول ما يتكلم من الإنسان. Karena beberapa bab berikutnya adalah perkara-perkara yang berulang atau yang sudah dibicarakan sebelumnya, maka kita langsung pada bab yang berikutnya, yaitu bab ma jaa fi hasyrinna, bab riwayat-riwayat tentang dikumpulkannya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam keadaan hufatan uratan ghurla, tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum dikhitan. Dan siapa orang yang pertama diberi pakaian di antara mereka, dan apa yang akan berbicara pertama kali dari tubuh manusia. Dalam bab ini dibahas riwayat-riwayat yang sahih. Pertama dalam Sahih Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bimaw'idhatin, berdiri di hadapan kami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam keadaan memberikan mau'idhah, memberikan nasihat. Kemudian beliau berkata, ayuhan nas, innakum tuhsyaruna ila Allahi hufatan uratan ghurla, wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, ghurla, belum dikhitan. Kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kama badana awal khalqin nu'iduh wa'dan alayna inna kunna fa'ilin. Ayat Allah yang maknanya kama badana awal khalqin nu'iduh, sebagaimana permulaan kami ciptakan kalian, demikian pula kami ciptakan kembali kalian atau kami bangkitkan kalian. Artinya kami akan bangkitkan kalian persis seperti awal pertama kami ciptakan. Tentunya awal diciptakan manusia dalam keadaan hufatan, uratan, ghurla. Manusia diciptakan pertama kali tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan belum dikhitan. Kata Allah, kama bada'na awal khalqin bu'iduh. Sebagaimana awal pertama kami ciptakan, maka begitu pula kami ulangi. Nu'iduh, ada kami ulangi penciptaan. Wa'adan alaina, dan itu janji atas kami, kata Allah. Inna kunna fa'ilin, dan kami pasti akan melakukannya. Artinya benar-benar akan terjadi kebangkitan, dan manusia akan diciptakan kembali atau dibangkitkan kembali persis seperti awal pertama diciptakan. Seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Ala wa inna awalan nasi yuksa yawmal qiyamah Ibrahim alaihi salam. Selanjutnya Nabi bersabda, ketahuilah bahwasanya awal pertama manusia yang diberi pakaian oleh Allah adalah Ibrahim alaihi salam. Ala wa innahu yu'ta birijalin min ummati fayukhad bihim dhat ash-shimal faqulu ya rabbi ashabi fayaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Selanjutnya kata Nabi alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku, ternyata mereka diseret dari arah kiri. Maka aku katakan, ya Rabbi ashabi, wahai Rabbku, mereka sahabat-sahabatku. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang terjadi pada mereka setelahmu. Engkau tidak tahu apa yang terjadi pada mereka sepeninggalmu. Faqulu kama qala al-'abdus salih, maka aku pun berkata seperti apa yang dikatakan oleh seorang hamba yang saleh. Wa kuntu 'alaihim shahidan ma duntu fihim. Yani apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Isa alaihi salam ketika dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau perintahkan pada mereka untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka jawaban Isa adalah kalimat wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya Allah, aku menjadi saksi mereka, bertanggung jawab terhadap mereka ketika aku masih hidup di tengah-tengah mereka. Adapun setelah aku meninggal, maka antar raqibu alaihim. Maka engkaulah ya Allah yang memperhatikan mereka, engkaulah yang melihat mereka. Maka Nabi pun berkata di sini, fa aqulu kama qala al-'abdus salih. Ketika dikatakan innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang dikerjakan oleh mereka sepeninggalmu. Maka Nabi pun bersabda seperti ucapan Isa tadi, iya, aku jadi saksi mereka ketika aku hidup di tengah mereka. Adapun sepeninggalku, adapun setelah aku meninggalkan mereka, fa antar raqibu alaihim. Maka engkau lah ya Allah yang memperhatikan mereka. Qala fayuqal, innahum lam yazalu mudbirin murtaddin ala aqabihim mundu faraqtahum. Maka dikatakan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, innahum lam yazalu mudbirin murtaddin. Sesungguhnya mereka dalam keadaan berpaling, murtad, meninggalkan agama mereka. Mundu faraqtahum, sejak engkau tinggalkan mereka. Ini berbicara tentang beberapa kaum muslimin yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW, dan itu disebutkan dalam riwayat-riwayat. Ada beberapa suku-suku yang murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi bagaimana Rasulullah SAW tahu kalau mereka adalah umatnya? Bagaimana Rasulullah SAW tahu kalau mereka adalah golongannya? Ini kaum muslimin, kaum yang mengaku muslimin. Dari bekas wudu mereka. Dari bekas wudu mereka. Bahwa mereka kaum muslimin akan terlihat ciri-cirinya. Yaitu dalam keadaan ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ghurran muhajjalin. Memiliki ghurrah wa tahjil. Putih di wajahnya dan putih di tangan dan kakinya. Maka Nabi menyatakan mereka umatku. Artinya golongan orang yang sholat. Tetapi dijawab oleh Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang terjadi pada mereka sepeninggalmu. Wa akhrajahu al-Bukhari aidan wa Tirmidzi. Dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari rahimahullah dan juga Imam Tirmidzi rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Dari Muawiyah ibn Haidah, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang disebutkan di dalamnya, qala wa asyara bi yadihi ila Syam. Nabi mengisyaratkan tangannya ke Syam. Faqala hahuna ila hahuna tuhsyaruna rukbanan wa musyatan. Dari sana dan dari sini kalian seluruhnya akan dikumpulkan dengan berkendaraan ataupun berjalan kaki. Wa tajurruna ala wujuhikum yawmal qiyamah. Kalian akan diseret atau sebagian kalian akan diseret dengan wajah-wajah mereka pada hari kiamat. Afwahukumul fidam. Mulut-mulut kalian seperti tutupnya ceret yang ada tutupnya. Ini dengan makna bahwa mulut-mulut kalian, mulut-mulut mereka dalam keadaan tersumbat, tertutup dengan tutupan. Tuwafuna sab'ina ummah. Dan kalian mengimbangi 70 umat. Kalian umat terakhir ini mengimbangi 70 umat yang lalu. Antum khairuhum. Kalian yang lebih mulia atau lebih baik di antara mereka di hadapan Allah. Wa akramahum 'ala Allah, dan yang kalianlah yang paling mulia di hadapan Allah di antara seluruh umat-umat. Wa inna awwal ma yu'rab an ahadikum fakhidhuh. Dan yang pertama berbicara dari badan-badan salah seorang kalian adalah pahanya. Qanibun a'azakumullah, disebutkan tertutup mulut-mulut mereka karena saat itu mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Yang berbicara adalah badan-badan kita, tangan kita, kaki kita, dan seluruh anggota badan kita akan berbicara. Wa awwal ma yu'rib, dan yang pertama yantiq, yang pertama berbicara dengan bahasa Arab adalah pahanya. Demikian diriwayatkan dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat yang sahih. Wa fi riwayatin ukhra disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah, wa inna awwalu ma yatakallam min al-insani fakhidhuhu wa kaffuhu. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan dengan lebih jelas, bukan dikatakan yu'rib tapi dikatakan yatakallam. Awalu ma yatakallam minal insan, dan awal pertama yang berbicara dari tubuh manusia, fakhidhuhu wa kaffuhu, pahanya dan telapak tangannya. Aku begini, aku begitu. Aku berbuat begini, aku berbuat begitu. Faslun. Qauluhu ghurlan, disebutkan dalam hadis tadi ghurlan, ai ghairu maqtumin, ini belum dikhitan. An-naqi ma'na al-hawari wa huwa ad-darmak min ad-daqiq. wa huwa adal makin ad-daqiq wal 'athr bayda laysa bi khalis yudrab ila al-humra. Disebutkan buminya dikumpulkan di padang mahsyar dengan kalimat bayda'a afra'a. Bayda putih, tapi apa makna afra? Disebutkan afra maknanya adalah putih yang mengarah kepada merah, tapi masih putih, putih bias merah. Demikian keadaan bumi, warnanya putih yang kemerah-merahan. Adapun fidam, tadi disebutkan afwahikum fidam. Apa makna fidam? Musaffatul kuz wal ibrid. Tutupnya ceret atau tutupnya kuz, tutupnya periuk. Demikian dikatakan oleh Al-Lays dan juga Abu Ubaidah. Yani annahum muni'u al-kalam. Yani bahwa mereka tidak diizinkan atau mereka dilarang untuk berbicara. Hatta tatakallam akhfaduhum, hingga berbicara paha-paha mereka. Fashabbaha dhalika bil fidam, maka Nabi menyerupakannya dengan tutupnya ceret atau tutupnya periuk. Alladhi yaj'al alal ibrik, yang biasa diletakkan di mulut periuk. Wa qawluhu awwalu man yuksa Ibrahim. Sedangkan kalimat dalam hadis awal yang pertama diberi pakaian adalah Ibrahim alaihi salam, dan ini termasuk keutamaan beliau alaihi salam. Fadilatun azimatun li Ibrahim wa khususun lahu, dan itu keistimewaan beliau. Masing-masing nabi memiliki keistimewaan sendiri-sendiri, sebagaimana disebutkan kama khassa Musa alaihi salam, sebagaimana diistimewakannya Musa alaihi salam, bahwa Nabi ketika dibangkitkan pertama kali, awwalu ma yunshaqul ardu, pertama bumi terbuka dan keluar manusia adalah Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW ketika keluar melihat Musa sudah ada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, aku tidak tahu apakah aku lebih dulu atau Musa. Ini keistimewaan Musa alaihi salam. Sedangkan keistimewaan Ibrahim alaihi salam, bahwa beliau dalam keadaan adalah manusia yang pertama diberikan pakaian kepadanya. Adapun Musa bi anna nabi yajiduhu mu'allaqan bi saqil 'arsy, Nabi mendapatinya sudah bergelayut di tiang 'arsy. Ma'anna Nabi SAW, padahal Nabi SAW adalah awalu man tunsyakun anhul ard. Padahal beliau adalah awal pertama bumi mengeluarkan manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Wa la yalzam min hadha an yakuna afdal minhum mutlaqan. Tentunya keistimewaan ini tidak berarti beliau yang paling afdal secara keseluruhan. Ibrahim memiliki keistimewaan pertama diberi pakaian, bukan berarti Ibrahim adalah paling afdal di antara seluruh para nabi. Bukan bermakna nabi paling afdal, Nabi Ibrahim, di antara seluruh para anbiya mutlakan, secara mutlak tidak. Sebagaimana Musa alaihi salam, Nabi ketika dibangkitkan mendapati Musa sudah bergelayut di tiang arsy Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Musa alaihi salam adalah yang paling afdal di antara seluruh para anbiya secara mutlak. Tetapi paling tidak itu adalah keistimewaan Musa alaihi salam. Yang ini keistimewaan Ibrahim alaihi salam. Bal huwa afdal man wafal qiyamah ala ma ya'ti bayanuhu fi ahadits syafa'ah. Adapun yang afdal secara mutlak, paling afdal di antara seluruh para anbiya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang akan datang nanti insyaallah keterangannya, khususnya dalam hadis-hadis syafa'ah. Wal maqamul mahmud insyaAllah. Dan akan diterangkan pula apa yang disebut dengan maqaman mahmuda. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda. Bahwa Rasulullah SAW akan dibangkitkan oleh Allah dan diberikan kedudukan yang paling tinggi, yang paling terpuji. Di antaranya adalah kedudukan syafaat. Qala syaikhuna Abu al-Abbas Ahmad ibn Umar dalam kitab Al-Mufhim tentang syarah Sahih Muslim. Qala yajuz an yurad bin nasi man adahu minan nasi walam yudkhal tahta khitab nafsihi wallahu a'lam. Bisa juga bahwa makna Ibrahim adalah awal manusia yang diberi pakaian, artinya awal manusia selain Rasulullah SAW. Mungkin seperti itu. Kenapa? Karena tidak bicarakan bahwasanya beliau lebih dulu secara mutlak, secara keseluruhan, tapi disebutnya nas, awal nas, manusia yang pertama diberi pakaian adalah Ibrahim. Bisa saja maknanya bahwa di antara manusia selain Rasulullah SAW, selain Nabi Muhammad SAW, yang pertama diberi pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian dalam Al-Mufhim. Qultu, saya katakan kata Qurtubi, hadha hasanun. Ucapan sahib Al-Mufhim didukung oleh Qurtubi. Hadha hasan. Pendapat tersebut pendapat bagus. Laula ma ja'a mansusan khilafuh. Kalau saja enggak ada riwayat lain yang menyatakan tidak seperti itu. Ini pendapat tadi bagus. Bahwa kalimat manusia itu selain Nabi. Selain Nabi Muhammad SAW. Awal manusia yang diberi pakaian adalah Ibrahim. Ya, awal manusia selain Rasulullah SAW. Itu pendapat yang hasan. Laula ma ja'a mansufan khilafu. Kalau saja enggak ada riwayat lain yang menyelisih pendapat itu. Faqad rawa Ibn al-Mubarak fi raqa'iqihi. Ibn al-Mubarak telah meriwayatkan dalam raqa'iqnya. Akhbarana Sufyan an Umar ibn Qais. An al-Minhal ibn Amr. An Abdullah ibn al-Harith. An Ali radiyallahu ta'ala anhu. Ola awalu man yuksa khalilullah Ibrahim qibqiyataini. Diriwayatkan bahwa awal pertama yang diberi pakaian adalah al-Khalil Ibrahim alaihi salam. Diberi dua helai pakaian qibtiyah. Pakaian qibti. Qibti itu Mesir. Thumma yuksa Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baru setelah itu diberi pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hullatun habirah an yamin al-arsi. Diberi pakaian dengan hullah habirah di kanan arsh. Atau dari kanan arsh. Demikian diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Jadi bagaimana yang benar pendapatnya? Tetap Ibrahim adalah yang pertama diberi pakaian secara mutlak. Walaupun bukan makna yang paling afdal di antara seluruh para nabi. Yang paling afdal di antara seluruh para nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Dan itulah khilaf. Tidak ada perselisihan. Dengan dalil-dalil yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang nanti akan dibacakan. Tetapi paling tidak, itu keistimewaan Ibrahim alaihissalam, sebagaimana setiap nabi memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Kalau dikatakan siapa bapak dari seluruh manusia, gak bisa kita katakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang bapak seluruh manusia adalah Adam alaihissalam. Dan itu keistimewaan beliau. Bukan berarti Nabi Adam lebih afdal dari seluruh manusia. Tidak. Tetapi dikatakan Abul Bashar atau dikatakan bapak dari seluruh manusia. Maka demikian ya khunina azakumullah, kata Qurtubi, pendapat sahibul mufhim hasan. Kalau saja enggak ada dalil yang sharih, yang jelas menyatakan bahwa Ibrahim dulu baru kemudian Nabi Muhammad SAW. Wa rawa Abbad ibn Kathir an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala innal mu'addinin wal mulabbin yakhrujuna yawmal qiyamah min quburihim yu'addin al mu'addin wa yulabbi al mulabbi wa awwalu man yuksa min hulalil jannah Ibrahim khalilullah thumma Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Abbad ibn Kathir dari Abi Zubair, dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwa para muadzin orang-orang yang azan, dan para mulabbin orang-orang yang bertalbiyah pada umrah atau haji, maka nanti akan keluar yaumul qiyamah, dibangkitkan pada hari kiamat dari kubur-kubur mereka para muadzin dalam keadaan mengumandangkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa yunabbil mulabbi, juga dalam keadaan bertalbiyah, yang sedang ihram, yang sedang haji. Ketika mereka dimafatkan, dimatikan oleh Allah, maka dibangkitkan dalam keadaan masih bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Wa awwalu man yuksa min hulalil jannah, dan orang yang pertama diberi pakaian dari pakaian-pakaian surga adalah Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baru setelah itu, tsumma an-nabiyyun war rusul alaihimussalam, para anbiya dan para rasul alaihimussalam. Tsumma yuksal muadzinun, kemudian diberi pakaian para muadzin. Para muadzin diberi pakaian setelah para nabi. Berarti ini keistimewaan mereka, para muadzin memiliki kelebihan khusus. Tatalaqahumul malaika ala najaib min nur ahmar azamatha min zamrud akhdar rihaluha min adh-dhahab yushayyi'uhum min quburihim 70,000 malak ila al-mahshar. Dalam keadaan mereka disambut oleh para malaikat-malaikat, ala najaib min nur, di atas sesuatu seperti kendaraan dengan cahaya, ahmar, yang merah, azmatha min zamrud, yang di depannya dalam keadaan dari zamrud, batu permata hijau, rihaluha min adh-dhahab, yang kendaraannya dari emas, yushayyi'uhu min quburihim, mereka digiring, diantarkan oleh para malaikat tadi, 70,000 malaikat menggiring mereka ke arah mahsyar, ke arah tempat dikumpulkannya mereka. Demikian disebutkan oleh Al-Halimi dalam kitab Al-Minhaj atau Minhajuddin lahu. Asar dari Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa dhakara Abu Nu'aym Al-Hafiz dari hadis Al-Aswad wa Al-Qamah, dan Abu Wa'il dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala jaa'a ibn Malikah ila an-nabi, datang dua anak Mulaikah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan hadisnya secara panjang, wa fihi, dan di dalamnya ada kalimat, fayakunu awwalu man yuksa Ibrahim alaihi salam, maka awal pertama diberi pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Yaqulu uksu khalili, Allah akan berfirman, berikan pakaian pada kekasihku. Fayu'ta birabtaini baydawaini fayalbasuhuma, maka diberikan dua helai pakaian baydawain, dipakai keduanya oleh Ibrahim. Tsumma yaq'ud mustaqbilal 'arsy, kemudian beliau duduk menghadap kepada 'arsy. Tsumma utiya bikiswati fa albasaha fa aqumu 'an yaminihi qiyaman, kemudian aku diberi kiswati, pakaianku, berarti yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'albasuha, maka aku pakai pakaian tersebut. Fa'aqumu an yaminihi, dan aku berdiri di kanan beliau, di kanan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sebagai bapaknya, Nabi Muhammad SAW sebagai turunannya. Nah, qiyaman la yaqumuhu ahadun ghairi, berdiri di tempat berdiri yang tidak ada seorang pun berdiri di tempatku. Demikian kata Rasulullah SAW. yaghbituni fihi al-awwalun wal akhirun. Orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir ingin, yaghbitun maknanya sangat iri, sangat pingin untuk bisa berdiri di tempat. Dan disebutkan hadis secara lengkapnya. Asyahid tentunya adalah apa yang disebutkan tadi, yang pertama diberi pakaian tetap Ibrahim alaihi salam, baru Nabi Muhammad SAW. Sudah berapa riwayat, semuanya sama. Dan ini yang menunjukkan bahwa pendapat Sahih Muslim lemah, yang menyatakan bisa jadi yang dimaksud manusia selain Rasulullah SAW. Awal pertama diberi pakaian adalah Ibrahim. Ini selain Rasulullah SAW. Ternyata tidak demikian. Ternyata sudah tiga riwayat dibaca, semuanya sama. Benar-benar awal pertama adalah Ibrahim, baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kharrajal Baihaqi bi isnadih fi kitab al-asma' was-sifat 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, innakum tuhsyaruna hufatan 'uratan wa awwalu man yuksa minal jannati Ibrahim alaihi salam. Sesungguhnya kalian akan dipangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki dan belum dikitan, belum disunat. Dan awal pertama yang diberi pakaian dari pakaian surga adalah Ibrahim alaihi salam. Yuksa hullatun minal jannah, diberi pakaian dari pakaian surga. Wa yu'ta bi kursi fayatrah an yaminil arsh, dan diberikan kursi dan dilemparkan kepadanya, yang diberikan kepadanya di kanan ars. Wa yu'ta bi, dan kemudian diberikan kepadaku, fa uksa hullatun, maka aku pun diberi pakaian dari pakaian surga. La yaqumu lahal bashar, tidak ada manusia yang berdiri di tempatku. Tuma uti bi kursi fayutrah li ala saqil arsh, diberikan tempatku atau diberikan kursi kepadaku di saqil arshi, di tiang arsh. Wa hadha nassun bi anna Ibrahim awwalu man yuksa, ini juga dalil yang menunjukkan, nassun sharih, dalil yang sangat jelas bahwa Ibrahim adalah orang yang pertama diberikan pakaian, baru kemudian setelah itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi ikhbarihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fatuba thumma tuba liman kusiya fi dhalikal waqt min thiyabil jannah, maka berbahagialah, berbahagialah orang-orang yang mendapatkan pakaian di masa tersebut. Berbahagialah, berbahagialah orang yang mendapatkan pakaian dari pakaian-pakaian surga di masa-masa tersebut. Berarti dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فَقَدْ لَبِسَ جُبَّةً تَقِيهِ مَكَارِهِ الْحَشَرِ. Karena siapa yang memakai pakaian tersebut, maka dia memakai pakaian yang akan melindungi dia dari segala macam kejelekan mahsyar. Akan menyelamatkan dia, melindungi dia, melindungi orang yang diberi pakaian tadi dari berbagai macam kejelekan-kejelekan mahsyar. Orang-orang kepanasan yang diberi pakaian tidak kepanasan. Mereka kesusahan di mahsyar, orang yang diberi pakaian tadi tidak kesusahan. Mereka dalam keadaan diliputi keringat mereka sampai ada yang selehernya, sampai ada yang alzama aljamahu bilijamin, yakni sampai ke mulutnya. Tetapi mereka yang diberi pakaian tadi tidak mendapatkan yang demikian, selamat. Qala taqihi makarihil hasyar, dilindungi dengan pakaian tadi dari segala macam kejelekan-kejelekan di padang mahsyar. Wa 'irqihi wa harshan, terlindungi dari keringatnya, terlindungi dari panasnya matahari. Wa ghairi dzalika min ahwalih, dan lain-lainnya dari kengerian-kengerian mahsyar. Faslun, pasal berikutnya. Wa takallama al-ulama fi hikmatin taqdim Ibrahim alaihi salam. Para ulama membahas apa hikmahnya, kenapa yang pertama diberi pakaian adalah Ibrahim alaihi salam, padahal afdalu nas Padahal sebaik-baik manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa awal pertama diberi pakaian Ibrahim alaihissalam? Qul inna a'udzu billahi. Dikatakan apa hikmah bahwa orang yang pertama diberi pakaian adalah Ibrahim alaihissalam? Farawa annahu lam yakun fil awwalin wal akhirin lillahi 'azza wa jalla 'abdun akhwaf min Ibrahim alaihissalam. Ada yang meriwayatkan karena Ibrahim adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling malu kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh manusia, minal awwalin wal akhirin. Dari manusia, minal awwalin wal akhirin, tidak ada seorang hamba pun dari golongan manusia yang pertama kali sampai yang terakhir kali, enggak ada yang akhwaf min Ibrahim alaihi salam. Enggak ada yang lebih takut daripada Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ta'ajjala lahu kiswatuhu, maka mendapatkan lebih dulu pakaiannya. Amanan lahu liyatma'inna qalbu, agar mendapatkan keamanan dan ketenteraman agar hatinya tenang. Jadi kemungkinan pertama. Wa yahtamil an yakuna dhalika lima jaa bihil hadis. Dan bisa jadi pula yang demikian karena apa yang disebutkan dalam hadis, annahu awwal man amara bilabsis sarawil idza shalla mubalaghatan fit tasattur. Diriwayatkan bahwa Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama mengajarkan untuk memakai sarawil di dalam thawb. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama mengajarkan memakai sirwal di balik thawbnya. Apa itu? Mubalaghatan fit tasattur, karena sangat-sangatnya untuk menutupi auratnya. Di zaman jahiliyah saja masih ada sebagian mereka, bahkan bukan sebagian, sebagian besar mereka memakai jubah seperti kita ini dalam keadaan tidak memakai apa-apa di dalamnya, sehingga ketika tersingkap kelihatan auratnya. Qanibina azakumullah. Faman yurid an yatawassa' fi, siapa yang ingin untuk meluaskan pemahamannya dalam masalah ini, silakan baca sirah ketika kisah pembangunan Ka'bah di masa Rasulullah SAW masih remaja, masih pemuda, masih kanak-kanak atau masih remaja. Mereka biasa ketika bekerja mengangkat pakaiannya, gamisnya, kemudian diikatkan di lehernya sehingga kakinya bebas bergerak. Ya tentu saja terlihat auratnya. Dan Rasulullah SAW dalam keadaan belum jadi nabi, ketika diangkat kainnya, disuruh oleh mereka, angkat, ikatkan di lehermu, maka dia mesti pingsan. Tidak mau. Diangkat kembali, pingsan lagi. Sampai kemudian dibiarkan. Sehingga beliau dalam keadaan terjaga. Auratnya tidak seperti yang lainnya. Awal pertama yang mengajarkan untuk memakai sirwal di dalamnya adalah Ibrahim alaihissalam. Hanya saja mereka tidak mau, atau sebagian mereka tidak peduli dengan perkara itu. Menganggap remeh, menganggap kecil, menganggap tidak penting. Padahal sangat pentingnya sirwal di dalam saum. Walaupun menurut kalian pakaian saya, saum saya tebal, tidak akan kelihatan dalamnya. Tetapi Ibrahim AS mengajarkan untuk memakai sirwal di dalamnya, memakai celana di dalamnya, agar lebih terjaga auratnya. Ini dikatakan dengan mubalaghatun fit tasattur wa hifdhan li farjihi, dan lebih menjaga kemaluannya. Min an yamasa musallah, jangan sampai kemaluannya menyentuh tempat salatnya. Kalau pakai thawb saja, tidak pakai apa-apa ketika sujud, dikhawatirkan kemaluannya menyentuh tempat salatnya. Fa fa'ala ma amara bihi, maka beliau pun mengerjakannya dan mengajarkan pada yang lainnya untuk mengerjakannya. Fayudza bidzalik, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan bahwa dialah yang pertama mendapatkan pakaian di padang mahsyar. Ini jawaban kedua. Fayudza bidzalika an yakuna awwal man yasuruhu yaumil qiyamah wa yahtamil an yakuna alladziina alqawhu fin nar jarraduhu wa nazau anhu thiyabahu ala a'yunin nas, kama yaf'al biman yuradu qatluh. Kemungkinan ketiga, ada yang menjawab pula bahwasanya bisa jadi karena Ibrahim alaihi salam ketika dilemparkan ke dalam api, ketika Ibrahim alaihi salam dibakar oleh kaumnya, itu bukan seperti apa yang kalian pahami, dibakar dalam keadaan diikat di satu tiang kemudian diberi kayu bakar kemudian dibakar, bukan begitu. Tetapi diriwayatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Qisasul Anbiya bahwa Ibrahim dalam keadaan dilemparkan memakai manzanik. Atau manzanik seperti ketapel besar. Sedangkan mereka sudah membuat api seperti danau karena besarnya. Kayu-kayu dikumpulkan di sana seperti api, nah seperti danau, kemudian dinyalakan seluruhnya, maka kemudian Ibrahim dilemparkan dengan manzanik. Maka disebutkan dalam satu riwayat bahwa Ibrahim dilemparkan dalam keadaan dilepas oleh mereka secara paksa pakaiannya. Dalam keadaan Ibrahim tentunya tidak terima dan tidak ridha, tetapi itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu karena dia berpegang dengan tauhid, karena dia berpegang dengan agama Allah, dia tidak peduli walaupun dia harus mati, walaupun dia harus dibakar, walaupun dia harus ditelanjang oleh mereka dan dilemparkan ke dalam api. Dan balasannya adalah dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan keadaannya. Dia dipermalukan oleh manusia di dunia, tetapi di akhirat Allah jadikan sebaliknya. Allah jadikan yang paling mulia diberikan pakaian pertama kali. Ini yahtamil, kemungkinan. Berarti ada berapa kemungkinan sudah? Tiga kemungkinan jawaban. Falamma sabara wahtasaba, ketika Ibrahim sabar dilemparkan ke dalam api, ketika Ibrahim sabar dalam keadaan dibuka pakaiannya, wa tawakkal 'ala Allah, dan bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, dafa Allahu 'anhu syarran nar fid dunya, maka dibalas oleh Allah pertama dengan Allah lindungi dia dari api. Allah katakan, ya naru kuni bardan wa salaman 'ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin dan menyejukkan, menyelamatkan Ibrahim. Yang kedua, jazahu bidzalik, dibalas pula Allah yaumul qiyamah, diberi pakaian pertama kali sebelum yang lainnya. An ja'alahu awwala man yudfa 'anhu al-'ura. Dijadikan oleh Allah sebagai balasannya adalah ketika seluruh manusia dalam keadaan dibangkitkan telanjang, saat itu justru Ibrahim alaihi salam yang diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu. Ala ru'usil ashhad, di hadapan seluruh para manusia-manusia menyaksikan. Wa hadza ahsanuha, kata Qurtubi, ini pendapat yang paling bagusnya. Wallahu taala a'lam. Wa idza budi'a fil kiswah bi Ibrahim wa sanna bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utiya li Muhammad bi hullatin la yaqumu laha al bashar lianjabir at ta'khir bi nafasatil kiswah fa yakunu ka annahu kusiya ma'a Ibrahim alaihi salam, qalahu al halimi. Nah, kita akan baca insyaAllah pada kajian mendatang billahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.